إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده فنصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يقول الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم عباد الله ايها الحاضرون جماعة صلاة الجمعة رحمكم الله marilah kita awali dengan memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-Nya kepada kita sekalian. Maka pujian yang kita ucapkan baik dalam bentuk lisan kita, baik pujian itu dalam bentuk perbuatan kita, dalam hati kita, itu adalah bagian dari yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini, karena Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbul Alamin yang mengatur sekalian alam raya ini. Maka apapun yang ada dalam diri kita, nikmat yang kita anggap mungkin itu besar ataupun kecil, yang kita anggap itu adalah remeh, yang kita anggap itu seakan-akan tidak bernilai, tapi sungguh semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dengan senantiasa kita mengucapkan pujian kepada Allah, walhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, walhamdulillahi ala kulli halin. Allahumma ma asbaha bi ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka falakal hamdu wa lakal syukru. Apa yang ada nikmat yang kita rasakan hari ini atau mungkin melalui perantara makhluknya, maka itu kata Allah falakal hamdu, maka itu adalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita terima hari ini, baik secara langsung yang kita rasakan ataupun tidak, maka sungguh itu adalah karunia Allah Jalla wa'ala. Ibadallah, bagian dari syukur yang harus kita senantiasa upayakan dalam keseharian kita, selain mengucapkan dalam bentuk lisan kita, hati kita, kemudian dilengkapi dengan bentuk ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semoga pada Jumat hari ini, bagian dari bentuk syukur kita dengan kita menghadiri sholat Jumat secara berjamaah, sekalipun dengan kondisi dalam situasi yang sangat terbatas, namun semoga ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala tetap bagian dari amal saleh yang kita lakukan sebagai bukti rasa syukur yang sesungguhnya yang kita bisa buktikan dalam kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmukumullah. Yang kedua, Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk banyak berselawat kepadanya, khususnya lebih lagi di hari Jumat ini. Maka itu marilah kita berselawat kepadanya dan juga kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga semoga kepada umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Ibadallah, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita untuk selalu waspada terhadap dua makhluk yang ada dalam kehidupan kita ini, yaitu adalah setan dari kalangan jin dan setan dari kalangan manusia. Ibadallah, barangkali kita akan mungkin bertanya, kalau setan dari kalangan jin, kita sudah memahaminya, kita sudah mengetahuinya bahwa setan dari kalangan jin ini adalah makhluk Allah yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata oleh kita, adalah makhluk gaib yang memang Allah Subhanahu wa taala tidak menampakkan di depan kita kecuali yang Allah pilih kepada hamba-hambanya, termasuk adalah Allah memilih dari para nabi dan rasulnya untuk bisa melihat wujud daripada jin itu sendiri. Ibadallah, kita sudah banyak mendengar pencerahan, penjelasan tentang bagaimana kewaspadaan kita, pintu-pintu yang akan memasuki jin dari kalangan, setan dari kalangan jin ini mengganggu kita, yang mempengaruhi hati kita sehingga kita tidak istiqomah dalam ibadah, sehingga kita tidak betah dalam ketaatan kepada Allah. Namun yang jarang sekali kita sadari adalah yaitu makhluk yang kedua, yaitu setan dari kalangan manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini kita fahami bahwa dunia informasi begitu sangat cepat, siapapun dimanapun akan mudah terakses oleh kita. Ketika ada satu berita-berita yang menyangkut dengan kemenangan yang dilakukan oleh kaum muslimin, baik itu yang sifatnya lokal ataupun internasional, keberhasilan, kesuksesan yang dilakukan oleh kaum muslimin, maka di sana menyebarlah berita-berita, menyebarlah informasi-informasi yang semuanya mengarah kepada untuk menjatuhkan atau untuk mengkerdilkan berita itu, bahwa itu adalah terdiri dari orang-orang yang memang dicap radikal dan seterusnya seterusnya. Intinya informasi-informasi yang dihembuskan itu untuk menutup berita itu bahwa itu adalah bukan kemenangan, itu adalah justru kehancuran dan sebagainya. Sehingga fitnah-fitnah pun terus disebarkan oleh kaum orang-orang atau disebut dengan syayatunil minal al-jin, kalangan dari jin dari kalangan manusia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan hal ini. Ini sudah diingatkan, sudah disampaikan Allah dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam firman-Nya di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-112. Allah taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوَ الشَّيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. Yang artinya, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا, yang demikian itu sungguh telah kami jadikan, likulli nabiyyin aduwa, bahwa setiap nabi akan Allah berikan musuh sebagai bentuk ujian kepada para nabi dan rasulnya. Dari apa musuh ini? Syayatinal insi wal jinni, yaitu musuh para nabi dan para rasul itu adalah syayatinal ins. Urutan pertamanya adalah yaitu manusia, jin dari kalangan manusia. Kemudian yang kedua adalah musuh dari jin atau setan itu sendiri, syayatinal insi wal jinni. Jadi ada dua musuh yang sangat akan mengganggu dakwah para nabi dan rasul, yaitu jin dari kalangan manusia atau setan dari kalangan manusia, dan kedua adalah setan dari kalangan jin. Apa itu tanda-tanda mereka keduanya? Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Dua-duanya punya karakter selalu membisikkan kepada manusia pada umumnya. Untuk apa? Zukhrufal qawli ghurura, ucapan-ucapan yang menenakan, membuat enak di telinga, membuat nyaman di hati untuk menerimanya, indah terasa kita dengar, tapi sungguh itu adalah ghurura, hanya penuh dengan tipuan belaka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Imam Ibnu Asyur di dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir, beliau mengatakan, makna syayatinal insi wal jin yaitu adalah isti'aratun linnas Alladzina yaf'aluna fi'la syayatina min makrin wa khadi'ah. Yaitu adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang bernama atau yang disebut dengan syayatin al-ins, yaitu manusia secara bentuknya tetapi karakternya adalah syaitan. Itu adalah punya ciri khasnya selalu membuat tipu daya dan makar untuk menjauhkan manusia itu dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala, berusaha untuk mengaburkan segala berita yang sesungguhnya yang memang terjadi, dibuat menjadi berita yang kemudian berita itu seakan-akan tidak benar, atau dibuat fitnah dengan berita itu, berusaha menyebarkan fitnahnya supaya orang tidak percaya dengan berita tersebut, bahkan berpaling atau berbalik menjadi membencinya. Inilah ciri khasnya syayatin al-ins, yaitu karakter manusia, karakter setan dari kalangan manusia. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Maka itu kalimat di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita satu statementnya, satu kepastiannya bagaimana langkah kita yang seharusnya kita hadapi ketika melihat atau menemui kalangan dari syayatin al-ins ini. Maka Allah Ta'ala melanjutkan, wal wasya'a rabbuka ma fa'alu fadharhum wa ma yaftarun. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sesungguhnya walau sya'a, jika Allah berkehendak, niscaya mereka tidak akan bisa melakukannya. Maka biarkanlah mereka bersama apa kebohongan yang mereka akan ada-adakan. Artinya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bukan berarti Allah lemah kemudian Allah tidak mampu menutup segala usaha-usaha mereka, tapi sungguh ini adalah bagian dari ujian kita dalam kehidupan dunia ini. Allah Ta'ala mengingatkan, wala nabluwannakum bisyarri wal khair, sungguh kami akan menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan. Maka adanya syayatin al-ins, adanya karakter-karakter manusia yang memiliki karakter sama dengan setan, bentuknya manusia tetapi adalah karakternya adalah seperti setan, sungguh itu adalah ujian bagi kita. Maka tiga hal yang harus kita perhatikan apabila kita menerima berita-berita dari mereka. Yang pertama adalah tasabbut. Kita harus meneliti berita yang datang dari syayatin al-insi ini. Meneliti dari mana sumbernya, siapa yang menyampaikan berita ini. Yang kedua, tasannud. Kita teliti lagi jalurnya berita ini dari siapa. Si fulan, si fulan, si fulan, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, kita jangan sampai bersikap bodoh. Kita cuek atau bahkan kita berdiam diri, bahkan tidak peduli terhadap itu. Artinya umat Islam ketika ada hentakan-hentakan, ketika ada segala macam bentuk penutupan berita yang sesungguhnya dalam kebaikan untuk kebaikan kaum muslimin, maka kita harus membela izzah kaum muslimin itu sendiri dengan kita mencari berita, sumber berita itu dari mana, bukan justru kemudian menyebarkan dengan mudah kepada orang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wahai orang yang beriman, jika datang berita kepada kalian dari orang-orang fasik, fatabayyanu, hendaklah kalian menseleksinya, hendaklah kalian mengetahuinya, menelusurinya, memeriksanya, menelitinya, supaya tidak ada musibah dalam kehidupan kita karena akibat kebodohan kita, karena kita tidak peduli terhadap urusan kaum muslimin. Oleh karena itu ma'asyal muslimin rahimakumullah, setan berbentuk manusia itu lebih berbahaya daripada setan yang berbentuk dari jin. Karena kalau setan dari kalangan jin, ketika kita membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dia bisa berlari, dia bisa menghindar dari kita. Tetapi ketika setan dari kalangan manusia, kita baca ta'ud, dia semakin dekat dengan kita, bahkan mungkin semakin mesra dengan kita. Wal iazubillah, semoga Allah Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk bisa mengetahui secara jelas dan kita bisa menghindari dari tipu daya manusia-manusia yang berkarakter syaitan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahla sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma gfiril muslimina wal muslimat, al ahya minhum al amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana, wa hab lana min ladunka rahma, innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin tashba' wa min du'a'in la yusma'. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyata fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalam.